Tak pernah ku sangka jauh dari kamu membuat aku menderita. Sejak pertama bertemu denganmu di negaramu yang indah, aku di sini mengenang kamu meski aku tak lagi sendiri. Ku mulai berpikir untuk tinggalkan kekasihku di Jakarta. Kekasihku, cintaku tertinggal di Malaysia. Haruskah aku kembali untuk bersamamu? Duhai kekasihku, haruskah ku tinggalkan semuanya yang ku miliki untuk hidup bersamamu? Mungkinkah kamu cinta terakhirku? Mungkinkah kamu cinta matiku? Ku mulai berpikir untuk tinggalkan kekasihku di Jakarta. Kembali untuk bersamamu, duhai kekasihku, haruskah ku tinggalkan semuanya yang ku miliki untuk ku serahkan. Serahkan hidup.